الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Pertemuan yang lalu kita membahas secara singkat tentang biografi dari Ibnu Jama'ah. Nama beliau siapa? Indak ya Ubay. Nama dari Ibnu Jama'ah pengarang kitab ini. Muhammad Ibnu Ibrahim Tayyib Abu Abdillah. Tayyib dan Jama'ah, nama apa? Jadduhul A'la, kakek yang jauh dari beliau. Beliau ulama yang hidup di kurun keberapa atau di abad yang keberapa? Iqra. Abad ke-7. Nah, karena lahir tahun 639, kemudian wafat tahun 733. Nah, pada abad ke-7 dan masuk awal abad ke-8. Di antara guru yang beliau mengambil darinya siapa saja? Indaki Ahmad. Muhammad bin Abi Bakar Ibn Khalil. Naam yang lainnya? Umar. Imam Nawawi. Yang lainnya? Fairuz Abadi yang mengambil hadis dari beliau. Ini muridnya. Nah, beliau mengambil lughah dari siapa? Indaknya Hamzah. Mengambil ilmu lughah nahwu dari siapa? Tayyib Ibnu Malik. Dan beliau dikenal dengan keluasan ilm ditambah dengan akhlak yang bagus dan kezuhudannya. Rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Dan waktu-waktu beliau sibuk dengan al-qadha, juga dengan pengajaran. Dan itu sebaik-baik kesibukan bagi mereka-mereka yang ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Nas'alullah ta'ala al-taufiq wa sadaq. Kita masuk pada muqaddimatul mu'allif. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana disinggung dalam muraja'ah tadi, nah, mengenai basmalah, alifillah, al-ba' di sini lil isti'anah. Nah, kita memohon pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan menyebut namanya Ar-Rahman Ar-Rahim. Dan ini merupakan kebiasaan para pengarang kitab untuk mengawali kitab-kitab mereka dengan basmalah, dengan beberapa alasan ya qanihillah. Yang pertama, iqtida'an bi kitabillah. Yang pertama, sebagai bentuk mengikuti kitabullah. Kenapa? Dikarenakan Al-Qur'an diawali dengan basmalah. Yang kedua, ittiba'an li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai bentuk ittiba', mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian yang ketiga, isti'anatan billahi azza wa jalla, sebagai bentuk isti'anah dengan menyebut namanya. Kemudian juga alasan yang keempat, ikhwani fillah, tabarrukan. Nak mencari keberkahan dengan menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Oleh karena itulah terjadi apa? Kesepakatan di kalangan para musannifun tentang disunnahkannya untuk apa? Mengawali kitab-kitab dengan basmalah. Adapun dari as-sunnah yang menunjukkan bahwasanya ini perkara yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW sehingga kita disunnahkan untuk mengikutinya adalah hadis-hadis yang sahih tentang dikirimkannya surat-surat beliau kepada para penguasa yang beliau dakwai, di antaranya kepada Herakl, penguasa Romawi, di mana Rasulullah SAW mengawali kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Demikian pula, nah bahkan ini merupakan sunnah para Rasul sebelum beliau, sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala kisahkan tentang Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Tatkala beliau mengirim surat kepada Ratu Saba. Nah, kita katakan Naam Ratu Saba alhamdulillah, Naam Malikatu Saba. Kenapa? Karena riwayat yang menetapkan bahwasanya namanya Bilqis ini kita tidak mendapati Naam sanad yang sahih. Naam, walaupun masyhur bahwasanya namanya Bilqis, tapi wallahu ta'ala alam tentang apa? Tentang kebenarannya. Kenapa? Karena kita tidak mendapati sanad yang sahih tentangnya. Maka kita katakan Naam Ratu Saba, penguasa wanita di negeri Saba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabiullah Sulaiman alaihi salam mengirim surat kepadanya. Naam, dibawa oleh Hudhud yang badannya innahu min Sulaiman wa innahu Bismillahirrahmanirrahim. Padanya basmalah. Sehingga selain mengikuti Rasulullah SAW juga mengikuti sunnah-sunnah para anbiya sebelum beliau. Wabihi taufiqi, dan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, nam aku mengharapkan taufik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi. Dan salawat Allah Subhanahu Wa Taala semoga tercurah atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarga serta para sahabatnya. Salawat ikhwanifillah, kalau Naam itu asalnya dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka yang dimaksud adalah as-sana, yaitu pujian, pujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tentunya seorang hamba yang dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini keutamaan yang besar. Naam, adapun salawat dari Naam makhluk untuk sesamanya, maka yang dimaksud adalah doa. Baik. Dan salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan amalan yang utama dan anjurannya banyak. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya bersalawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau salawat dari Allah maknanya apa tadi? Pujian. Kalau salawat dari para malaikat untuk Nabi, maknanya apa? Doa. Doa dari para malaikat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan wa sallu alaihi wa sallimu taslima. Dan berselawatlah kalian atasnya dan bersalamlah. Kemudian mengenai lafaz sayyidina di sini ikhwanillah. Nah, tidak syak bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sayyid, adalah pimpinan kita, junjungan kita. Nah, sebagaimana beliau katakan sendiri, anna sayyidu waladi Adam. Aku adalah pimpinan seluruh anak keturunan Adam. Wala fakhr, tidak ada kesombongan padanya, kata beliau. Tidak syak. Nah, beliau pimpinan kita. Nah, adapun penambahan lafaz sayyidina ini di dalam salawat yang kita baca ketika tasyahud, maka walaupun kita yakini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sayyid, tapi kita tidak menambahkan. Nah, tidak kita tambahkan lafaz sayyidina dalam salawat Ibrahimiyah. Kenapa? Alhamdulillah, karena Rasulullah SAW mengajarkan tanpa lafaz sayyidina, maka kita pun tidak menambahkan. Sehingga kita membacanya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid, dan seterusnya. Adapun kalau di luar salat, alhamdulillah, seorang ingin bersalawat dengan menambahkan sayyidina, silakan. Karena perkaranya luas. Adapun di dalam sholat tadi, nah, kita hendaknya benar-benar mencontoh lafaz yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala al-'abdul faqir ila afmi rabbih. Seorang hamba yang butuh kepada pemaafan dari Rabb-nya mengatakan, dan ini adalah keadaan kita semua juga, ikhwanillah. Kita ini adalah hamba-hamba yang fakir, hamba-hamba yang butuh. Karena makna asal dari fakir adalah butuh. Kita butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, butuh kepada pengampunan dan pemaafannya. Tidak ada yang lebih kita butuhkan dari itu semua, ikhwanillah. Mendapatkan pengampunan dan pemaafan. Seandainya seorang hamba sudah mendapatkannya, maka sungguh dia telah mendapatkan anugerah yang sangat besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan, ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ila Allah. Wahai sekalian manusia, kalian itu adalah makhluk-makhluk yang butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada dalam detik-detik kehidupan kita di dunia yang kita tidak butuh kepada Allah. Maka perbesar sisi ini, ya khanifillah. Kalau betul-betul keadaan seorang hamba, dia sadar kalau dia ini butuh kepada Allah, maka pada setiap gerak-geriknya mesti minta pertolongan, kemudian juga minta bimbingan, minta hidayah, minta petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai hari-hari kita yang kita lalui, ya khalifillah, kemudian kita merasa bisa berdiri sendiri tanpa bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ini adalah kekufuran. Sebagaimana ditegaskan oleh Imam At-Tahawi rahimahullahu taala dalam akidah beliau, la yastaghni 'anillahi tarfata 'ain. Fa man istaghna 'anillahi tarfata 'ainin faqad kafara wa sara min ashabil hain. Seorang hamba itu tidak pernah na'am cukup, dalam artian mesti senantiasa butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka siapa saja yang merasa tidak butuh terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sungguh dia telah kafir, telah kufur pada Allah, dan menjadi apa? Penghuni neraka. Itu pantas untuk apa? Dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyala-nyala. Beliau tegaskan, tarfata'in, ya, kita senantiasa butuh kepada Allah dalam setiap saat. Makanya jangan sampai namun kemudian kita gurur, tertipu dengan diri kita, merasa bahwasanya apa-apa yang ada pada diri kita adalah hasil usaha kita semata. Nah, lupa kalau itu adalah pemberian dari Allah Azza wa Jalla. Qala al-'abdul faqiru ila afi rabbih. Muhammad ibn Ibrahim ibn Sa'dillah ibn Jama'ah al-Kinani asy-Syafi'i rahimahullah. Naam. Alhamdulillahil barir rahim, al-wasi'il 'alim, dzil fadlil 'adzim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, al-barir rahim, al-wasi'il 'alim. Ini nama di antara nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tayyib al-bar. Tayyib di antara dalilnya tentang tetapnya nama ini apa? Yang sudah selesai mabadi mufidah telah dilewati mesti. Allah Subhanahu wa ta'ala kabulkan dua nama ini dalam firman-Nya, innallaha huwal barrur rahim, innahu huwal barrur rahim. Zat yang maha baik. Naam. Adapun ar-rahim, naam, zat yang tetap padanya sifat rahmat yang maha luas, yang ar-rahim ini akhwanifillah, naam, senantiasa apa, datang dalam bentuk muta'anti dan khusus untuk hamba-hamba yang Allah Subhanahu wa ta'ala cintai. Sedangkan al-wasi' dan al-alim ini juga nama di antara nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang menunjukkan tentang luasnya ilmu Allah Azza wa Jalla. Tidak ada yang mampu membatasi ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dzil fadlil 'adzim, yang memiliki keutamaan yang agung. Wa afdalus salati wa atamut taslim ala sayyidina Muhammadin nabiyyil karim. Al-munazzali alaihi fi dzikril hakim wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Dan semoga seutama-utama salawat dan sesempurna-sempurna salam tercurah atas junjungan kita Muhammad nabi yang mulia, yang diturunkan kepadanya Al-Dzikrul Hakim, yaitu Al-Qur'an. Di antara nama-nama Al-Qur'an Al-Dzikr. Naam, juga Al-Hakim. Yang merupakan mukjizat terbesar yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sungguhnya engkau wahai Muhammad berada di atas akhlak yang agung. Wa 'ala alihi wa ashabihi al-kiram, dan semoga selawat dan salam juga tercurah pada keluarga dan para sahabatnya yang mulia. Jiwarihi fid darin na'im. Yang mereka ini adalah naam tetangga-tetangga Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu orang-orang yang dekat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam di negeri yang penuh dengan kenikmatan, yaitu jannah. Amma ba'du, fa inna min ahammi ma yubadiru bihi al-labibu syarha syababi wa yat'abu nafsahu fi tahsinihi wa iktisabi husnul adab. Kemudian setelah beliau membuka dengan pujian kepada Allah dan salawat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, beliau mengatakan, "Afanifillah, sungguhnya di antara perkara yang paling penting yang seorang labib, yaitu orang yang cerdas yang memiliki akal sehat, memulai dengannya masa muda dia. Ya, syakha syababi, afanifillah, yaitu apa? Masa muda seseorang di mana dia memiliki kekuatan penuh." Naam. Sebagian ulama ikhwanul fillah mengatakan umur syabab, naam, mencapai apa? 40-an. Ini masih dikatakan syabab ikhwanul fillah. Baik. Jadi di saat itulah seseorang apa? Dalam kondisi naam puncak kekuatan dia. Kemudian setelah itu mulai menurun, menurun, menurun. Nah, perkara yang terpenting yang hendaknya seorang pemuda memulai masa mudanya. Wa yat'abu nafsahu fi tahsilihi waqtisabi, dan dia membiasakan dirinya untuk mendapatkannya dan mengusahakannya, yaitu adab yang bagus. Karena adab ikhwani fillah terbagi menjadi dua. Adab yang sifatnya na'am tabi'ah dan adab yang sifatnya muktasabah. Adab yang sifatnya tabi'ah memang seseorang ikhwani fillah sejak Allah Subhanahu wa taala na'am tetapkan untuk lahir di dunia, dia sudah apa? Dibekali dengan tabiat adab yang bagus. Nah, ini yang namanya adab yang sifatnya apa? Tabiat. Tabiat memang dia beradab bagus. Untuk seorang yang mendapatkan anugerah seperti ini, ikhwani fillah, maka bersyukur. Kan ini anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara dalil yang menunjukkan hal ini yaitu perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Na'am Thayyib sebagai pemimpin apa? Wafdu Abdul Qais. Utusan rombongan dari Na'am Bani Abdul Qais. Beliau mengatakan apa? Inna fika khoslatain yuhibbuhum Allah. Al-hilmu wal ana. Sesungguhnya pada dirimu itu ada dua sifat yang memang apa sudah menjadi tabiat. Yang Allah Subhanahu wa taala mencintai kedua sifat tersebut yaitu al-hilmu wal ana, yaitu na'am kehati-hatian, na'am dan tidak ketergesa-gesaan. Ini apa? Tabiat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada sahabi tadi. Namun terkadang seseorang ikhwan fillah dia tidak mendapatkan na'am adab yang sifatnya tabiat, maka dia harus mengusahakan setelah dia mengetahui bahwasanya beradab yang bagus merupakan perkara yang penting untuk diusahakan, maka dia berusaha untuk mengusahakannya. Misalnya seorang yang memiliki tabiat ikhwan fillah na'am suka bercanda sampai apa melampaui batas, suka na'am bersenda gurau, na'am kemudian suka bermain atau na'am kasar atau memiliki kebiasaan tergesa-gesa, rusah-gerusuk, na'am taib, atau memiliki sifat mendasar pemarah misalnya. Nah ini butuh setelah seorang mengetahui na'am ilm, berusaha untuk sedikit demi sedikit mengubahnya, sedikit demi sedikit mengubahnya. Ini namanya adab yang sifatnya muktasabah, diusahakan. Dan ini butuh perjuangan. Karena yang namanya tabiat ikhwani fillah sesuatu yang sudah mendasar, apalagi sudah sejak kecil seperti itu, mengubahnya ya butuh usaha, butuh pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi yakin ikhwani fillah, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan petunjuk bagi orang-orang yang memang bersungguh-sungguh. Karena para sahabat, lihat, para sahabat dulu masa-masa kecil mereka juga tidak apa? Tidak na'am semuanya apa? Cemerlang. Bahkan sebagian mereka masa kecilnya apa? Masa kecil sebagai orang jahiliyah. Baru mengenal Islam na'am di pertengahan hidup mereka. Tapi tatkala mereka betul-betul mengusahakan untuk mengubah na'am, mengubah perilaku, mengubah adab secara keseluruhan, akhirnya apa? Menjadi generasi terbaik. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk menempuh jalan kami, ya akan kami berikan petunjuk. Ini yakin ya khalifillah, akan diberikan petunjuk. Untuk apa? Bisa berjalan di atas jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus. Jadi pada poin pertama ini Imam Ibnu Jamaah menegaskan bahwasanya adab yang bagus adalah perkara di antara perkara-perkara terpenting yang hendaknya seorang pemuda mengusahakannya dan membiasakan diri dengannya. Alladzi syahida syar'u wal 'aqlu bi fadlih. Yang syariat serta akal mempersaksikan tentang keutamaannya. Nah, adapun dalil dari syariat banyak sekali. tentang keutamaan Adam, di antaranya pujian Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya dalam surat Al-Qalam yang disebutkan di depan. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Adapun dari sisi akal jelas, semua orang yang memiliki akal sehat akan mengatakan bahwasanya adab yang bagus itu adalah perkara utama yang harus diusahakan. Wattafaqatil ara' wal alsinatu 'ala syukri ahli. Dan pendapat-pendapat serta lisan-lisan itu sepakat tentang apa? Tentang terpujinya orang yang memiliki adab yang bagus, patut untuk disyukuri. Ya, orang yang memiliki adab yang bagus patut untuk disyukuri. Qala wa inna ahaqqan nasi bihadhil khoslatil jamilati wa aulahum bihiyazati hadhil martabatil jalilati ahlul ilmi. Dan sungguhnya manusia yang paling berhak untuk apa? Untuk berhias dengan sifat yang indah ini, dan paling berhak untuk bisa mendapatkan kedudukan yang mulia ini adalah ahlul ilmi. Alladhi hallu bihi durwatal majli, yaitu orang-orang yang telah mencapai puncak keutamaan. Karena tidak ada yang lebih utama, ikhwani fillah, setelah tingkatan para anbiya, ikhwani fillah, daripada para pewaris nabi dan al-ulama waratsatul anbiya. Para ulama adalah pewaris para nabi. Dengan ilm seseorang akan mencapai ketinggian derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Diibaratkan dengan dzurwatul majdi. Dzurwah ikhwani fillah asalnya adalah apa? A'la sina min ba'ir. Yaitu apa? Atas punuk seekor unta. Ya, punuk unta atasnya ini namanya apa? Dzurwah. Naam. Wasana. Adapun as-sana yaitu irtifa'ul manzilah wal qadr indallahi ta'ala. Jadi ahlul ilmi adalah orang-orang yang telah mencapai puncak kemuliaan dan mencapai ketinggian derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa ahrazu bihi qasabatis samqi ila warathatil anbiya. Dan mereka apa? Mereka telah apa? Mendapatkan qasabatus samq, yaitu apa? Mendapatkan perkara yang terdepan. Tayyib, dari hal-hal yang diwariskan oleh para nabi, yaitu karena para nabi mewariskan ilmu. Qasabatus samqi asalnya ikhwan fillah ini adalah suatu ungkapan yang asalnya orang-orang Arab dulu kalau melakukan balapan, pacuan kuda misalnya. Pacuan kuda mereka apa? Di finishnya itu ditancapkan apa? Batang. Ya, kosok, ya. Batang ataukah apa kayu yang penting tanda. Kemudian apa? Nanti kalau yang mencapai finish dialah yang mencabut kayu itu sambil dibawa. Maka ini tanda kalau dia yang pertama kali. Yang pertama kali apa? Meraih atau melewati tujuan tersebut, yaitu garis finish. Ini namanya qasabus samq. Kemudian dijadikan sebagai istilah untuk mereka-mereka yang terdepan. Ya, mereka-mereka yang mencapai apa? Garis depan dalam perkara kita ini, yang mencapai garis depan untuk apa? Meraih warisan para anbiya, yaitu Jadi dalam paragraf ini Ibnu Jama'ah rahimahullahu taala tegaskan bahwasanya yang paling berhak untuk berhias dengan akhlak yang mulia adalah ahlul ilm, orang yang memiliki ilmu. Tayyib. Kenapa ikhwani fillah? Li'ilmihim bimakarimi akhlakin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa adabi. Dikarenakan pengetahuan mereka dengan akhlak-akhlak yang mulia dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka mengetahui hadis, mengetahui sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa adabi, juga mengetahui adab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa husni siratil a'immatil athhari min ahli baitih, dan juga mengetahui apa bagusnya jalan hidup para imam-imam yang na'am disucikan dari keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini diambil dari ayat di surat Al-Ahzab. Apa ayatnya ikhwan fillah? Naam, ahsantum. Innama yuridullah liyudhhiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tadhhira. Allah Subhanahu wa taala menginginkan untuk apa? Dihilangkan kotoran-kotoran dari kalian wahai ahlul bait, dan mensucikan kalian dengan sebenar-benar pensucian. Naam. Dan para ulama mengetahui bagaimana jalan hidup keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Wa ashabihi, dan para sahabat-sahabat beliau. Wa bima kana alaihi a'immatu ulama'is salaf. Dan juga para ulama lah yang mereka mengetahui apa-apa yang para imam dari kalangan salaf mereka berada di atasnya. Waqtada bihadyihim fihi masyayikhul khalaf, yang kemudian apa? Para masyayikh belakangan mengikuti petunjuk-petunjuk para ulama salaf. Nah, dan ini sisi-sisi yang menunjukkan afanifillah bahwasanya para ulama mereka yang paling berhak untuk berakhlak dengan akhlak yang mulia. Kemudian siapa saja yang menempuh jalan mereka, yaitu menempuh jalan ilmu. Tayyib, kita melihat bagaimana para salaf beradab, beradab terhadap Allah Subhanahu wa taala dalam salat mereka, dalam puasa mereka, dalam qiraatul Quran, dalam kesendirian mereka, dalam zikir mereka, dan seterusnya, dalam muamalah dan yang lainnya. Qala Ibnu Sirin rahimahullah, kanu yata'allamuna al-hadya kama yata'allamuna al-ilma. Muhammad Ibnu Sirin rahimahullah ta'ala mengatakan, dulu pada salah mereka mempelajari al-hadya, yaitu maksudnya enam jalan hidup, adab, sebagaimana mereka mengetahui atau mempelajari ilmu. Gitu. Dulu, para salaf sebelum Ibnu Sirin, ya, mereka apa? Mempelajari adab, sebagaimana mereka mempelajari ilmu. Al-hadya yang dimaksud di sini, hidayah atau jalan dalam kehidupan ini, itu dalam beradab. Akan ini akhwani fillah dikeluarkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dalam Al-Jami' li Akhlaqir Rawi wa Adabis Sami'. Naam. Akan tapi pada sanadnya kedhaifan. Yaitu ada seorang perawi bernama Al-Husain bin Idris. Naam. Dan azhar ikhwan fillah sebagian para ulama, naam, mereka menyebutkan tanpa mempedulikan derajatnya apakah sahih atau dhaif. Naam, dikarenakan apa? Tidak dibangun di atasnya hukum. Cuma apa? Padanya hikmah, ya, padanya nasihat yang bagus. Walaupun azhar ini dari sisi sanad dhaif, tapi jelas ikhwan fillah, naam, tidak dipungkiri bahwasanya para salaf mereka mempelajari apa? Mempelajari adab, sebagaimana mereka mempelajari ilmu. Dan kesempurnaan atar ini disebutkan oleh Syekh Abu Amr Hafidhullah, wa ba'atha Ibnu Sirin rajulan fa nadhara kaifa hadyal Qasim wa hali. Ibnu Sirin mengutus seorang laki-laki untuk melihat bagaimana dan perilaku, yaitu adab Al-Qasim dan keadaannya. Untuk apa? Kemudian dicontoh. Sehingga tidak heran kalau dulu para a'immah, para ulama ketika menghadiri majelis dibacakan hadis padanya, khonifillah, mereka membawa anak-anak. Untuk apa? Untuk sekedar bisa melihat apa adab dari syekh yang menyampaikan hadis. Dan untuk mengajari apa? Anak-anak tersebut bagaimana adab di majelis ulama. Wa qala al-Hasan in kana ar-rajulu la yakhruju fi adabi nafsihi as-sanatain thumma as-sanatain. Baik. In kana ar-rajulu la yakhruju fi adabi nafsihi as-sanatain thumma as-sanatain. Naam. Dalam sebagian cetakan as-sinin tumas-sinin. Sungguhnya seorang laki-laki dia betul-betul keluar. Nah, keluar menuntut ilmu khanifilah, keluar rehlah di sini. Untuk apa? Untuk mempelajari adab sebutan dirinya selama 2 tahun, kemudian 2 tahun berikutnya. Ini menunjukkan pentingnya adab. Adapun acara-acara berikutnya insyaallah kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Nasallallahu ta'ala na'am an yarzuqana husnal adab. Alhamdulillahirabbil alamin.